Mas-masku yang di belakang goyang ya. Rosabella. Bareng-bareng Cahaya juga Java. Simpan dalam jiwa. cinta spesial buat semuanya yang ada di sini.